إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار إخواني في الدين رحمني ورحمكم الله. Kembali kita bersyukur kepada Allah Azza wa Jal yang masih memberikan kepada kita kesehatan, demikian pula hidayahnya untuk kita semuanya, sehingga di malam hari ini kita diberikan kesempatan oleh Allah Azza wa Jal untuk mengerjakan suatu ibadah yang Allah Subhanahu wa Ta'ala perintahkan, yaitu tafaqquh fiddin, mendalami, mempelajari ilmu agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan apa yang kita amalkan selama ini dari amalan-amalan kita selalu diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dicatat sebagai amalan yang dikerjakan dalam keadaan ikhlas, sehingga menjadi bekal kita nanti pada yaumul qiyamah ketika kita berjumpa dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala pada hari pembalasan, pada hari pertimbangan yang Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menimbang amalan kebaikan kita dengan amalan kejelekan yang telah kita perbuat pada kehidupan dunia. Mudah-mudahan kebaikan-kebaikan yang kita amalkan, amalan-amalan soleh yang kita kerjakan selama ini, menjadi sebab Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberatkan timbangan kebaikan kita pada yaumul qiyamah, sehingga menjadi tanda akan meraih kebahagiaan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan surganya. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, insyaallah di malam hari ini kita akan melanjutkan pembacaan kita dari kitab Umdatul Ahkam karya Imam Abdul Ghani Al-Maqdisi rahimahullahu taala. Di pertemuan yang sebelumnya kita membaca hadis yang kedua pada bab mawaqit dari kitab Shalah, yaitu hadis Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, dan telah kita sebutkan beberapa faidah di dalamnya sebagaimana yang disebutkan oleh Syekh Muhammad ibn Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala, yang mana hadis Aisyah menjelaskan tentang kondisi keadaan ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengerjakan salat subuh, di mana dijelaskan pada hadis tersebut bahwasannya tatkala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selesai dari salat subuh, kondisi keadaan sekitar itu masih dalam keadaan gelap, dalam keadaan ghalas, yaitu ketika bertemunya gelapnya malam terakhir dengan cahaya fajar. Sehingga ini dikatakan sebagai ghalas, namun keadaan gelapnya itu lebih dominan. Nah, di sini menunjukkan apa? Menunjukkan bahwasannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam mengerjakan salat subuh pada waktu itu dikerjakan di awal waktunya. Sehingga beliau pun ketika selesai kondisi betul-betul masih gelap. Kondisi betul-betul masih gelap. Nah, dan insyaallah di kesempatan malam hari ini kita akan melanjutkan ke hadis yang ketiga dari bab waktu-waktu salat. Atau nomor urutan hadis ke-46 dari awal kitab Umdatul Ahkam ini. Langsung saja kita baca, berkata al-muallif Abu Muhammad Abdul Ghani bin Abdul Wahid bin Ali bin Surur al-Maqdisi ad-Dimasqi rahimahullahu taala. An Jabir bin Abdullah radhiyallahu ta'ala anhuma qala kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yusalli adh-dhuhra bil hajira والشمس والعصر والشمس نقية والمغرب إذا وجبت والعشاء أحيانا وأحيانا إذا رآهم اجتمعوا عجل وإذا رآهم أبطأ أخر والصبح كان النبي صلى الله عليه وسلم يصليها بجلس متفق عليه. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Diriwayatkan oleh Imam Bukhari di dalam sahihnya nomor urut hadis ke-535. Dan diriwayatkan oleh Imam Muslim di dalam sahihnya pada nomor urut hadis ke-646. Kita terjemahkan terlebih dahulu, baru kemudian setelah itu kita jelaskan apa yang kita mampu kita jelaskan yang terkandung di dalam hadis yang kita baca ini. Dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma. Dari Jabir bin Abdullah, semoga Allah Subhanahu wa taala meridai keduanya. Berkata, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam, adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam yusalli adh-dhuhra, mengerjakan salat zuhur, bil hajirah, dalam keadaan hajirah. Hajirah yakni dalam keadaan masih panas. Hajirah itu maksudnya adalah ketika matahari itu baru zawal, baru tergelincir ke arah barat dari pertengahan. Hajirah itu syiddatul har inda muntasifin nahar ba'da zawal. Hajirah itu adalah panas yang sangat dari matahari ketika matahari baru zawal dari pertengahan langit, baru zawal, baru tergelincir ke arah barat dari pertengahan langit. Namanya hajirah. Kita ulang, adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam mengerjakan salat subuh bil hajirah, dalam keadaan matahari baru tergelincir ke arah barat. Wal asra wasyamsu naqiyah. Dan salat asar, yakni dan Rasulullah mengerjakan salat asar, wasyamsu naqiyah, dalam keadaan matahari itu masih bersih. Cahayanya itu masih putih. Naqiyah. Cahayanya masih putih. Belum berubah ke kuning-kuningan. Ya, sebagaimana kita saksikan kalau matahari itu semakin ke barat, semakin mendekati tempat terbenamnya, itu cahaya matahari itu semakin sore semakin menguning. Ya kan? Nah, Rasulullah mengerjakan sholat asar itu dalam keadaan matahari masih betul-betul masih bersih. Cahayanya masih putih, masih terang. Wal maghriba idza wajabat. Dan sholat maghrib, yakni Rasulullah mengerjakan sholat maghrib idza, ketika wajabat, matahari terbenam. Wajabat ini makna sakotot, jatuh. Jatuh ya maksudnya apa? Terbenam. Maksudnya terbenam. Wal isya'a ahyanan wa ahyanan. Dan isya', ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengerjakan salat isya' ahyanan ahyanan. Terkadang-kadang. Maksudnya terkadang-kadang ini apa? Bukan kadang-kadang salat, kadang-kadang enggak ya. Terkadang-kadang itu maksudnya adalah dijelaskan idza ra'ahum ijtama'u ajala. Jika Rasulullah melihat kaum muslimin, jika Rasulullah melihat jamaah, ijtama'u sudah berkumpul, ajala, maka Rasulullah segera mengerjakan sholat. Ini kadang-kadang Rasulullah ketika melihat jamaah sudah berkumpul, ajala, beliau cepat mengerjakan. Wa idza ra'ahum abta'u. Dan jika Rasulullah melihat, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melihat jamaah ibta'u, yakni telat, belum berkumpul, akhara, Rasulullah mengakhirkan salat isya. Idza ra'ahum ijtama'u ajjala, wa idza ra'ahum ibta'u abta'u akhara. Dan ketika Rasulullah melihat jamaah itu telat, belum berkumpul, akhara, Rasulullah mengakhirkan salat isya. Wasubha kana an-nabi sallallahu alaihi wasallam yusalliha bighalas. Dan salat subuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengerjakannya bighalas, dalam keadaan suasana masih gelap. Dalam keadaan suasana masih gelap. Masih ghalas. Yani masih dalam keadaan kegelapan akhir malam, baru bertemu dengan cahaya fajar shadiq. Tapi gelapnya itu lebih dominan daripada terangnya. Nah, ini makna atau terjemahan dari hadis Jabir bin Abdullah radhiyallahu ta'ala anhuma yang disebutkan oleh Syekh Abdul Ghani rahimahullahu ta'ala pada urutan yang ketiga pada bab waktu-waktu sholat dari kitabus sholat. Bab waktu-waktu sholat dari kitabus sholat. Hadis ini bersumber dari sahabat yang bernama Jabir bin Abdullah. Jabir bin Abdullah radhiyallahu ta'ala anhuma. Jabir bin Abdullah radhiyallahu ta'ala anhuma, beliau dan ayahnya yang bernama Abdullah, anaknya bernama Jabir, ayahnya bernama Abdullah. Kalau santri Gimba terbalik. Ya, anaknya Abdullah, ayahnya namanya siapa? Siapa? Anaknya namanya Abdullah, ayahnya bernama siapa? Jabir. Mana? Mana dia? Oh, di belakang. Tapi ini sahabat Nabi, anaknya yang bernama Jabir, ayahnya yang bernama Abdullah. Kalau nasabnya beliau disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Utsaimin, Jabir bin Abdullah bin Haram Al-Ansari As-Sulami radhiyallahu ta'ala anhu. Beliau dan ayahnya ini kedua-duanya adalah sahabat. Kedua-duanya adalah sahabat. Oleh sebab itu kalau kita doakan, kita doakan dengan radhiyallahu anhuma. Radhiyallahu anhuma. Semoga Allah meridhai keduanya. Siapa keduanya? Yaitu anak dan ayahnya. Disebabkan karena kedua-duanya adalah sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, kalau satu orang laki-laki didoakan dengan lafaz radhiyallahu anhu. Kalau dua orang laki-laki radhiyallahu anhuma, kalau tiga orang lebih didoakan dengan lafaz radhiyallahu anhum, semoga Allah meridhai mereka. Kalau satu orang perempuan sahabat didoakan dengan lafaz yang sedikit berbeda, yaitu radhiyallahu anha. Laki-laki radhiyallahu anhu, kalau perempuan radhiyallahu anha. Kalau dua orang sahabat perempuan, doanya sama seperti dua sahabat laki-laki, yaitu radhiyallahu anhuma. Kalau tiga sahabat perempuan lebih dan seluruhnya ada perempuan, dengan lafaz radhiyallahu anhunna. Tapi kalau digabung dengan sahabat laki-laki dan sahabat perempuan ketika didoakan keseluruhan, maka dengan lafaz radhiyallahu anhum, perempuannya diikutkan ke laki-laki. Nah, di sini adalah sahabat Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhuma. Kedua-dua beliau dengan ayahnya, kedua-duanya adalah sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ayah Jabir yang bernama Abdullah bin Haram Al-Ansari As-Sulami radhiyallahu taala anhu, beliau adalah sosok sahabat yang pemberani dalam medan tempur, dan beliau meninggal atau syahid pada perang Uhud. Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhuma, sebagaimana yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam sahihnya, meriwayatkan sedikit kisah yang dikisahkan oleh Jabir terkait dengan ayahnya sebelum syahid di medan tempur pada perang Uhud. Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhuma, beliau berkata, "Lamma hadarat Uhudun da'ani abi minal layli." Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhu, beliau bercerita ketika tiba perang Uhud, di suatu malam, di malam harinya, ayahku memanggilku. Faqal, maka dia pun berkata, sang ayah, "Ma arani illa maqtulan fi awwali man yuqtal min ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam." Aku yakni berpikiran bahwasannya aku adalah salah satu yang akan nanti terbunuh dari sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam pada perang Uhud di awal-awal peperangan. Yang pertama kali terbunuh di awal-awal pertempuran pada perang Uhud, beliau sudah merasakan bahwasannya saya akan merasa akan terbunuh nanti pada perang Uhud di awal-awal pertempuran. Wa innila atruku ba'di a'azza alayya minka ghaira nafsi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Dan sesungguhnya tidak ada sesuatu yang paling mulia yang aku tinggalkan daripadamu setelah diri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini beliau lebih mencintai, lebih memuliakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dibandingkan anaknya sendiri, yaitu Jabir radhiyallahu anhu. Kemudian ayahnya melanjutkan, ini berpesan sekaligus wasiat untuk anaknya. Wa inna alayya daynan faqdi wastausi bi akhwatika khairan. Sesungguhnya aku memiliki hutang, ayahnya. Aku memiliki hutang. Karena beliau merasa pada perang Uhud besok ini beliau akan meninggal, maka beliau pun mengatakan kepada anaknya sebagai wasiat bahwasannya saya memiliki hutang, faqdi. Maka saya minta tolong lunasi hutang tersebut. Lunasi hutang tersebut. Wastausi bi akhwatika khairan. Dan berbuat baiklah engkau, wahai Jabir, kepada seluruh saudari-saudari perempuan. Karena Jabir bin Abdullah radhiyallahu ta'ala anhu ini memiliki banyak saudara-saudara perempuan yang masih kecil-kecil. Sehingga beliau berpesan untuk berbuat baik, mengurusi semua kebutuhan-kebutuhan yang dibutuhkan oleh saudari-saudarinya. Fa asbahna, maka di waktu pagi hari, di esokan harinya, fakana awwala qatilin, maka yang pertama kali terbunuh pada perang Uhud adalah ayahnya. Sahabat yang pertama kali terbunuh pada perang Uhud adalah ayahnya, yaitu Abdullah bin Haram al-Ansari as-Sulami radhiyallahu ta'ala an. Radhiyallahu ta'ala an, sebagaimana yang beliau sudah rasakan di malam hari sebelum keesokan harinya pada perang Uhud, beliau sudah merasa terlebih dahulu bahwasanya akan terbunuh di awal-awal pertempuran pada perang Uhud. Wadafantu ma'ahu akhar fi qabri, maka aku pun menguburkan bersama beliau, bersama ayahnya, yakni bersama jasad ayahnya, ada jasad lain dalam satu liang lahat. Jadi satu kuburan ada dua orang. Tsumma lam tatib nafsi an atrukahu ma'akhir, dalam keadaan saya sebenarnya itu tidak senang, merasa enggak enak kalau ayahku ini dikuburkan dalam satu makam bersama orang lain. Fastakhrajtuhu ba'da sittati ashhur fa idza huwa ka yaumi wada'tuhu ghaira udhuni. Maka setelah 6 bulan, maka Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma pun menggali kembali kuburan ayahnya dengan tujuan untuk memindah ayahnya di kuburan tersendiri. Kuburan tersendiri, fa idza huwa ka yaumin wada'tuhu ghaira udhuni. Maka aku melihat pada saat menggali, aku melihat jasad ayahnya itu masih utuh. Masih utuh seperti beliau pertama kali meletakkan, memasukkan ayahnya ke liang lahat. Kecuali bagian telinganya. Kecuali di bagian telinganya. Faja'altuhu fi qabrin ala hijjatin. Maka aku pun menguburkan ayahku sendirian dalam satu liang. Dalam satu liang. Karena memang kalau para syuhada, ya mereka dikuburkan begitu saja. Mereka dikuburkan dengan pakaian yang dia meninggal dunia pada pertempuran tersebut. Sehingga ketika digali, setelah 6 bulan, sudah dikubur, kemudian digali, ternyata ayahnya ini, yaitu Abdullah, ayahnya dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma, ini tubuhnya masih utuh seperti beliau pertama kali memasukkan ke liang lahat. Kecuali hanya bagian telinga yang mungkin sudah membusuk atau sudah berubah dari awal waktu beliau meninggal dunia. Nah, sehingga ini terkait dengan ayahnya yang setelah kejadian ini, maka Jabir bin Abdullah radhiyallahu ta'ala anhuma pun merasa sedih. Merasa sedih dengan meninggalnya ayahnya yang saat itu beliau berusia belum genap 20 tahun. Masih muda, yang kemudian setelah meninggal dunia, ayahnya ini beliau pun akhirnya harus menjadi tulang punggung dari seluruh keluarganya. Ayahnya memiliki hutang yang harus dilunasi demi kebaikan ayahnya di alam kuburnya. Di sisi lain juga dia juga memiliki saudari-saudari yang banyak yang juga harus dipenuhi kebutuhan-kebutuhannya. Sampai ketika suatu saat beliau pun menceritakan kondisi tersebut kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dengan kondisi yang seperti itu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun menghibur Jabir bin Abdullah radhiyallahu ta'ala anhuma dengan membaca firman Allah Subhanahu wa ta'ala, la tahsabanna alladhina qutilu fi sabilillahi amwata bal ahya'un 'inda rabbihim yurzaqun. Janganlah engkau mengira bahwasanya orang-orang yang mereka terbunuh dalam medan tempur di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala mereka itu mati. Tidak. Bahkan sesungguhnya mereka yang syuhada itu mereka adalah orang-orang yang hidup mendapatkan rizki di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga dengan mendengar berita ini pun akhirnya hati Jabir bin Abdullah radhiyallahu ta'ala anhuma pun menjadi senang, menjadi gembira, sehingga beliau pun menjalani kehidupan sehari-harinya dengan mengurusi keluarganya, saudara-saudara perempuannya dengan hati yang tenang. Sampai kemudian di beberapa waktu kemudian, beliau pun akhirnya berkeinginan untuk ikut serta dalam medan tempur bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang sebelum-sebelumnya beliau dilarang oleh ayahnya. Disebabkan karena Jabir memiliki saudari-saudari yang banyak, kemudian ketika hendak meminta izin ikut tempur dalam medan perang bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka dilarang oleh ayahnya agar Jabir ini menjaga saudara-saudaranya di rumah. Sehingga yang bertempur adalah ayahnya. Sampai kemudian ayah meninggal dunia, maka semangat berperangnya Jabir bin Abdullah radhiyallahu ta'ala anhu pun tidak luntur. Ya, akhirnya beliau pun mensiasati. Mensiasati bagaimana bisa beliau ikut tempur dalam kondisi keluarga-keluarganya, saudara-saudaranya di rumah itu ada yang mengurusi. Akhirnya beliau pun menikah dengan seorang wanita yang janda yang usianya lebih tua. Yang usianya lebih tua, yang diharapkan lebih berpengalaman dalam mengurusi keluarga, dengan tujuan agar istrinya ini nantinya akan mengurusi saudara-saudara perempuannya, dan dia, yakni Jabir bin Abdullah radhiyallahu ta'ala anhu, pun akhirnya menghadiri peperangan-peperangan setelah itu, dan seluruh peperangan-peperangan setelah itu semuanya dihadiri oleh Jabir bin Abdullah radhiyallahu ta'ala anhu. Dan beliau pun tidak pernah sekalipun tertinggal dari peperangan-peperangan setelah ayahnya meninggal dunia. Wallahu ta'ala alamu bisawab. Nah, ini masyaallah ikhwah barakallahu fikum, sedikit terkait dengan sejarah dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu ta'ala anhuma bersama ayahnya yang kedua-duanya merupakan sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Nah, baik, ikhwan fi din rahimani wa rahimakumullah. Di dalam hadis ini Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhuma menceritakan atau mengkhabarkan terkait dengan waktu-waktu keadaan-keadaan dari salat-salat yang dikerjakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat. Nah, namun Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhuma beliau tidak menyebutkan batasan-batasannya. Awal waktunya kapan, akhirnya kapan. Nah, sholat asar waktu masuknya kapan dan nanti berakhir ketika kapan. Nah, tidak disebutkan oleh Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhu, namun beliau hanya menyebutkan secara global keadaan kondisi saat itu. Nah, seperti disebutkan oleh Jabir bin Abdullah ketika Rasulullah mengerjakan sholat duhur. Sholat duhur itu dalam keadaan hajirah. Ini hajirah itu dikatakan hajirah dari kata hajar, meninggalkan. Kenapa dikatakan meninggalkan? Karena kondisi saat tersebut kebanyakan kaum, kebanyakan manusia, mereka mengerjakan semua aktivitas-aktivitasnya di luar rumah. Kenapa? Karena sangat yang panas yang sangat dari terik matahari. Nah, panas yang sangat sehingga dikatakan apa? Hajirah. Yang menyebabkan orang-orang meninggalkan pekerjaan-pekerjaan mereka di luar rumah. Itu kapan hajirah tersebut? Hajirah itu adalah tatkala matahari baru tergelincir ke arah barat. Nah, dari arah timur berjalan terus sampai betul-betul matahari itu di pertengahan, dan biasanya di situ ada waktu jenuh. Matahari itu tidak bergeser sebentar. Nah, bergeser ke arah barat. Nah, itu sudah dikatakan zawal. Matahari sudah tergelincir ke arah barat dan itulah yang dikatakan sebagai hajirah. Dikatakan sebagai hajirah. Matahari baru tergelincir ke arah barat dengan kondisi yang sangat panas teriknya. Nah, di sini Jabir bin Abdullah hanya menyebutkan keadaan. Nah, tapi dia disebutkan waktu zuhur itu sampai kapan? Waktu zuhur sampai kapan tidak disebutkan. Dan nanti insyaallah akan kita sebutkan hadis yang jelas di dalam penyebutan awal waktu sholat kapan dan akhirnya kapan, insyaallah nanti akan kita bacakan. Kemudian Jabir bin Abdullah menceritakan terkait dengan kondisi keadaan tatkala Rasulullah mengerjakan sholat asr. Beliau mengatakan wal asra wasyamsu naqiyah. Dan sholat asar yang dikerjakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wasyamsu naqiyah. Wasyamsu naqiyah ini kalau dalam ilmu bahasa Arab i'rabnya itu adalah jumlah. Jumlah ismiyah fi mahalli nasbin hal sebagai hal. Keadaan Rasulullah mengerjakan sholat asar dalam keadaan wasyamsu naqiyah, dalam keadaan matahari itu cahayanya masih terang, nah, masih naqi, bersih, belum berubah warna cahayanya. Sebagaimana yang kita singgung tadi, kalau matahari itu semakin mendekati arah terbenamnya, tempat terbenamnya, maka cahaya matahari itu semakin menguning, bahkan semakin menguning. Ketika sampai mendekat itu bahkan sampai kayak memerah gitu ya. Nah Rasulullah itu ketika mengerjakan sholat asar, cahaya matahari betul-betul masih bersih. Maksudnya apa? Maksudnya adalah Nabi Muhammad alaihissalatu wassalam mengerjakan sholat asar itu betul-betul di awal waktunya. Sebagaimana tadi sholat duhur, Rasulullah mengerjakan di waktu hajirah, yaitu tatkala matahari baru tergelincir ke arah barat. Berarti Rasulullah mengerjakan sholat duhur betul-betul di awal waktunya. Sholat asar juga demikian. Rasulullah mengerjakan sholat asar itu di awal waktu. Tandanya apa? Tandanya adalah ketika Rasulullah mengerjakan sholat asar, cahaya matahari itu betul-betul masih bersih. Belum berubah menguning. Belum berubah menguning. Baik. Wal maghriba idza wajabat. Dan sholat maghrib, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengerjakan salat maghrib idza wajabat. Wajabat maknanya saqatat, jatuh. Maksudnya apa jatuh? Yaitu tatkala matahari sudah menghilang. Ghabat. Matahari sudah terbenam. Matahari sudah terbenam dan menghilang. Bulatan matahari itu sudah tidak nampak. Dan tidak nampaknya itu bukan karena tertutupi gunung ya. Jadi jangan dimaknakan matahari kalau sudah hilang berarti sudah maghrib. Padahal dia tinggalnya di lembah pegunungan. Dia tinggal di lembah, sebelah baratnya gunung menjulang tinggi. Jam 3 sore sudah hilang itu mataharinya. Kenapa? Karena sudah tertutup oleh perbukitan gunung yang tinggi. Tertutupi oleh gunung yang tinggi atau gedung yang tinggi. Tidak seperti itu maknanya. Ini betul, tetapi maknanya itu matahari betul-betul sudah terbenam. Betul-betul sudah terbenam. Sehingga apa? Memantulkan syafaqul ahmar. Rona merah. Mega merah di tempat terbenamnya matahari tersebut. Nah, ketika matahari sudah terbenam, menghilang, disitulah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau mengerjakan sholat maghrib. Beliau mengerjakan sholat maghrib. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengerjakan sholat maghrib juga di awal waktunya. Tidak menunda-nunda dan tidak mengakhir-akhirkan. Di dalam suatu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, juga diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud, diriwayatkan oleh Imam Hakim dalam Mustadraknya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La tazalu ummati bi khairin ma lam yuakhiril maghrib hatta tashtabikan nujum." Umatku itu akan senantiasa di atas kebaikan. Umatku akan selalu dalam keadaan baik malam yuakhirul maghrib, selama mereka tidak memperlambat di dalam mengerjakan sholat maghrib hatta tashtabikan nujum, sampai bintang-bintang itu mulai bermunculan. Jadi selama mereka mempercepat dalam melaksanakan sholat maghrib di awal waktunya, maka selama itu mereka akan dalam keadaan kebaikan. Dalam keadaan kebaikan. Adapun semakin mengakhirkan, saat akhirnya sampai mungkin bintang-bintang sulai sudah mulai bermunculan, syafaqul ahmar, mega merah, rona merah di arah barat sudah mulai menghilang, baru kemudian mengerjakan sholat, maka ini adalah sifat-sifatnya orang-orang munafik. Nah, ketika mereka sholat maghrib, mereka nunda. Nunda sampai betul-betul sudah mau hilang waktu, sudah habis waktu sholat maghrib, baru mereka mengerjakan sholat maghrib dalam keadaan cepat. Allahul musta'an. Baik. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengerjakan sholat maghrib ketika matahari betul-betul sudah terbenam. Wal isya'a ahyanan wa ahyanan. Adapun sholat isya, nah ini yang terkadang-kadang. Terkadang-kadangnya gimana? Terkadang-kadangnya adalah ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melihat para sahabat sudah berkumpul, melihat para jamaah sudah berkumpul, ajjala, maka Rasulullah mempercepat sholatnya. Mempercepat sholatnya. Wa idza ra'ahum ibta'u, kalau Rasulullah melihat para jamaah itu telat, belum berkumpul, akhara, maka Rasulullah mengakhirkan. Nah, Rasulullah mengakhirkan. Sehingga apa? Dalam sholat isya, Rasulullah melihat kondisi para jamaah. Kalau mereka sudah berkumpul, ya kerjakan, didahulukan sholatnya. Kalau mereka belum berkumpul, ya mereka akhirkan sholatnya. Nah, menandakan di sini, masyaAllah, barakallahu fikum, dalam pengerjaan sholat berjamaah, kapan ditegakkan iqamah dan atau belum, semuanya itu mengikuti kondisi imam, arahan dari imam. Karena dikatakan imam sebagai pemimpin, dialah yang memimpin, memimpin sholat dan apa yang terkait dengan sholat. Nah, sehingga sebenarnya kalau melihat pada zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sebenarnya dalam mengumandangkan iqamah itu tidak hanya sebatas melihat imam, oh ada imam langsung iqamah, tidak seperti itu. Tidak sebatas itu. Ini kalau pada zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, walaupun dalam hal ini ya semua melihat dengan kebiasaan. Kalau memang kebiasaan seperti itu ya tidak mengapa. Ketika muadzin melihat imam langsung iqamah, tidak masalah. Karena itu yang sudah menjadi uruf. Sudah menjadi uruf. Jadi kebiasaan orang, justru nanti kalau apa namanya akan membuat kegaduhan, ya beda halnya yang demikian. Namun kalau kita bercerita pada zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, itu tidak hanya sebatas melihat imam langsung iqamah lah. Tidak. Semua menunggu instruksi dari imam. Nah, makanya para sahabat ketika mau mengumandangkan iqamah, mereka datang kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Rasulullah, uqimatish shalah? Wahai Rasulullah, apakah diiqamahan? Nah, mereka bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Terlebih lagi kalau tidak ada imam. Jadi apa? Harus dikondisikan. Imamnya tidak ada, akhirnya nyeletup. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Akhirnya apa? Sholatnya apa? Toleh sana, noleh sini, noleh sana, noleh sini. Siapa ini imamnya? Imamnya gaib. Ya. Kalau memang kondisi seperti ini, ya muadzin harus punya inisiatif. Seandainya imam tidak ada, dia lihat siapa yang mungkin bagus, berhak imam. Kemudian dia datang. Afwan, imamnya tidak ada, antum jadi imam ya. Kalau dia menyanggupi, kumandangkan iqamah. Sehingga apa? Langsung ke depan. Sehingga apa? Betul-betul terkondisikan, teratur dalam pelaksanaan sholat jamaah. Jangan sehingga tidak, imam kok datang, nah sudah iqamah saja. Muadzinnya kadang bingung ini, siapa mau jadi imam? Jamaah yang lain ini kok tidak kumat, oh, sudah berdiri semua. Akhirnya nyeletup satunya iqamah. Tidak seperti ini. Tidak seperti ini. Kalau memang imam tidak ada, maka harus mengambil inisiatif. Siapa yang kira-kira jadi imam berhak datang? Afan. Tidak ada imam, atau jadi imam ya. Kalau dia menyanggupi, nah, muadzin mengumandangkan iqamah sehingga betul-betul tersusun rapi. Tersusun rapi dalam pelaksanaan sholat jamaah tersebut. Dan yang terpenting pula adalah, meskipun ini bukan bab kita ya, bukan bab kita. Yang terpenting adalah al-muadzin huwalladzi yuqim. Al-muadzin huwalladzi yuqim. Muadzin dialah yang berhak mengumandangkan iqamah. Sehingga bukan main serobotan ya. Bukan main serobotan. Makmum mungkin sudah disuruh kita mau sholat cepat ini. Ah, komat aja dah. Muadzinnya padahal masih bingung kira-kira yang jadi imam. Nah, tidak seperti itu. Ini tidak adab dalam pelaksanaan sholat jamaah. Sehingga al-mu'adzin huwalladzi yuqim. Al-mu'adzin huwalladzi yuqim. Kalau seandainya mungkin sudah terlalu lama dan para jamaah sudah mungkin sudah merasakan sangat lama menunggu imam ternyata tidak kunjung datang, ya datangi mu'adzinnya. Nah, datangi mu'adzinnya dengan cara yang baik-baik sehingga betul-betul apa? Sholat jamaah tersebut terkondisikan dengan kondisi yang sangat baik. Terkondisi dengan sangat baik. Nah, sehingga masyaallah ikhwah barakallahu fikum. Nah, di sini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam salat Isya melihat kondisi jamaah. Kalau sudah berkumpul, nah berarti Rasulullah langsung menginstruksikan iqamah. Kita kerjakan di awal waktu. Tapi kalau belum berkumpul, ya melihat dulu sampai para jamaah berkumpul baru kemudian mengerjakan salat Isya. Meskipun mengakhirkan pelaksanaan salat Isya tersebut. 6. Wassubha, adapun salat subuh, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yusalliha biqalas. Adapun salat subuh, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengerjakannya dalam keadaan ghalas. Ghalas sendiri sudah kita jelaskan ya beberapa kali. Ghalas itu adalah percampuran antara gelapnya akhir malam dengan fajar, cahaya fajar. Bertemu. Namun kondisi gelapnya itu lebih mendominasi. Kondisi gelapnya itu lebih mendominasi. Jadi ya bahasa kita ya masih gelap gitu ya. Masih gelap. Di sini masyaallah ikhwah barakallahu fikum ada faedah yang disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Utsaimin rahimahullahu taala dalam mensyarah hadis ini. Beliau mengatakan masyru'iyatu ta'jilis shalawati fi awwali waqtiha illa al-isya. Di dalam hadis ini menunjukkan disyariatkan mengerjakan atau mempercepat pelaksanaan salat lima waktu di awal waktunya. Illa al-isya, kecuali salat isya. Selain salat isya maka dianjurkan untuk mengerjakan sholat tersebut di awal waktunya. Nah, kalau tadi Rasulullah sholat duhur hajirah. Hajirah itu ketika matahari baru tergelincir arah barat. Oh, berarti di awal waktu. Ya kan? Rasulullah mengerjakan sholat asar ketika matahari cahayanya itu masih betul-betul bersih. Oh, berarti menunjukkan apa? Di awal waktu. Nah, sampai seperti apa? Matahari, cahaya matahari sebelum sholat asar dan setelah masuk waktu sholat asar itu seolah-olah tidak ada perbedaan karena memang betul-betul masih bersih cahaya tersebut, belum berubah menguning. Sholat maghrib Rasulullah ketika langsung terbenam, bahkan Rasulullah mengkhabarkan seperti kita sebutkan tadi, umat itu akan selalu dalam keadaan kebaikan ketika mereka tidak mengakhirkan sholat maghrib sampai mulai bermunculan bintang-bintang. Subuh juga demikian, Rasulullah mengerjakan dalam kondisi keadaan suasana itu masih betul-betul gelap, menandakan apa? Di awal waktu. Illal isya, kecuali isya. Kecuali isya, Rasulullah mengerjakan dengan melihat kondisi jamaah. Kalau jamaah berkumpulnya di awal waktu, maka Rasulullah mengerjakan salat isya di awal waktunya. Tapi kalau para jamaah berkumpulnya telat, ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengakhirkan salat isya. Nah, dan termasuk yang diperbolehkan mengakhirkan sholat dari awal waktunya karena melihat kondisi adalah sholat duhur. Nanti insya Allah kita akan baca hadisnya pada hadisnya tersendiri, yaitu hadis yang berbunyi idza syaddal har fa abridu bis shalah fa inna syiddatal har min fayh jahannam. Apabila matahari, panas matahari itu menyengat, panas, fa'abridu bis-shalah, maka sholat duhur itu didinginkan. Didinginkan itu apa? Bukan berarti sholatnya pakai es batu, enggak. Atau sholatnya sambil berendam, enggak. Didinginkan maksudnya itu diakhirkan. Sampai apa? Matahari panasnya itu mulai berkurang suhunya. Fa'inna syiddatul har, karena panasnya matahari, min fayhi jahannam, itu merupakan hawa pantulan, panas pantulan dari neraka jahannam. Nah, dari neraka jahannam. Ini ma'asyara ikhwah barakallahu fikum yang disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Utsaimin rahimahullahu taala di dalam menjelaskan hadis Jabir bin Abdullah terkait dengan waktu-waktu salat atau keadaan-keadaan waktu salat yang dikerjakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wallahu a'lam bishawab, mungkin ini yang bisa kita sampaikan pada kesempatan malam hari ini. Fa insyaallah kita akan lanjutkan di pertemuan yang berikutnya biidznillah. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhanakallahumma rabbana bihamdik, syabba la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.